di tengah banyaknya umat manusia. Tentang keadaan mereka ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba lil ghuraba, unasun salihun fi unasin su'in kathir. Man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum." Keuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing, yaitu orang-orang yang saleh di lingkungan orang banyak yang berperangai buruk. Orang yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan derajatnya sahih. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan firman-Nya, surah Saba ayat 13, "Wa qalilum min ibadiyasy-syakur." Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita ingin baca hadisnya lebih utuh. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba." Islam itu bermula dengan keterasingan dan nanti akan kembali menjadi asing. Maka keuntungan besarlah untuk orang-orang yang asing. Jamaah sekalian rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama di antaranya Imam As-Sundi dalam Hasyiah Ibnu Majah, kata beliau, ghariban, asing, maksud asing dari sabda Nabi Muhammad SAW adalah liqillati ahlihi biqillati man yaqum bihi wa yu'inu alayhi wa in kana ahluhu kathiran. Maksud dari bahwasanya Islam bermula dengan keterasingan, kata beliau menerjemahkan atau menafsirkan, karena sedikitnya orang yang memeluk agama Islam, yang menolong agama Islam, padahal kala itu manusia sudah banyak. Padahal kala itu tentunya kita berbicara Nabi Muhammad SAW, orang-orang Quraisy dengan semua kabilah-kabilah kecilnya banyak. Tapi yang memeluk agama Islam sedikit. Tuba lil ghuraba dalam kitab ini diterjemahkan dengan keberuntungan yang besar untuk orang-orang yang asing. Disebutkan dalam penafsiran yang lain, tuba tufassaru bil jannah wa bi syajaratin 'azimah fiha. Sebagian para ulama menerjemahkan tuba itu dengan surga. Maka surgalah bagi orang-orang yang asing. Ada juga yang menafsirkan dengan tuba adalah pohon yang sangat besar yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keterangan para ulama, contohnya Imam An-Nawawi untuk hadis ini, beliau mengatakan annal Islam bada'a fi ahadin minan nasi wa qillah. Maksud dari bahwasanya Islam itu bermula dengan keterasingan, bahwasanya Islam bermula dari individu-individu, dari orang-orang yang sangat sedikit. Thumma antashara wa dhahar, Kemudian akhirnya Islam tersebar dan muncul ke permukaan. Thumma sayalhaquhu an-naqsu wal-ihlal wal-ikhlal. Kemudian nanti ketika masa berlalu, jumlah yang banyak ini akan berkurang kembali. Hatta la yabqa illa fi ahadin wa qillatin aydan kama bada. Sampai nanti akhirnya orang-orang yang memeluk agama Islam menjadi sangat sedikit kembali persis seperti awal mula dulu. Ini perkataan Imam An-Nawawi. Dan disebutkan dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, Komite Tetap Fatwa Negeri Saudi Arabia, berikut keterangan para masyayikh. Makna hadis, "Anna al-Islam bada'a ghariban hinama da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasu ilayh." Makna hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam itu bermula dengan keterasingan dan nanti akan kembali menjadi asing, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Kata para ulama yang ada di Komite Tetap Fatwa Negeri Saudi Arabia, makna hadisnya adalah annal islama bada'a ghariban hina mada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa ilaihi. Bahwasanya Islam bermula dengan keterasingan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala itu menyeru manusia untuk memeluk agama Islam, asing bagi orang di zaman itu. Falam yastajib lahu illa al-wahid ba'da al-wahid. Bahkan tidak ada yang menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali orang-orang yang sedikit. Satu persatu orang menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana hina dzaka ghariban bighurbati ahlihi. Maka kala itu Islam itu menjadi asing. Padahal tentunya orang-orang Quraisy dengan semua kabilah-kabilah kecilnya banyak. Tapi yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW itu sangat sedikit, makanya disebut asing. Liqillatihim. Kenapa disebutkan mereka adalah orang-orang yang asing? Karena jumlah mereka sedikit. Wa dha'fihim. Karena kondisi mereka lemah. Ma'akathrati khusumihim wa quwwatihim wa tughyanihim wa tasallutihim 'alal muslimin. Jumlah mereka sedikit, kenapa dinamakan mereka kala itu atau Islam bermula dengan keterasingan? Karena ketika di awal dakwah Nabi Muhammad SAW, yang menerima dakwah Nabi Muhammad hanya sedikit orang. Padahal manusia kala itu tentunya sangat banyak. Disebutkan juga kenapa disebutkan yakni asing? Karena satu, jumlah mereka sedikit, dua, kondisi mereka lemah. Sudah jumlahnya sedikit, kondisinya lemah, di saat yang sama permusuhan orang-orang musyrikin, kekuatan orang-orang musyrikin, dan bagaimana mereka menguasai kaum muslimin begitu kuat. Jumlah sedikit, lemah pula kondisinya, tapi di saat yang sama permusuhan orang-orang musyrikin, bagaimana kemudian mereka memiliki kekuatan juga di atas kaum muslimin, dan mereka betul-betul menguasai kaum muslimin. Sampai kala itu kan mereka bisa memboikot, mereka boikot makanan sampai kaum muslimin makan daun. Kenapa? Karena mereka kuat. Jadi jumlahnya sudah sedikit, kondisi mereka juga lemah, tapi di saat yang sama permusuhan begitu kuat dari orang-orang musyrikin. Kekuatan mereka juga kuat di atas kaum muslimin, dan kemudian juga mereka menguasai kaum muslimin. Hatta hajar man hajar ila al-Habasyah firaran bi dinihi min al-fitan wa bi nafsihi min al-adha wadh-dhulm wal-istibdad. Hingga kemudian kaum muslimin harus hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. untuk kemudian menyelamatkan agamanya, supaya kemudian agamanya tidak tercampur aduk dengan fitnah, syahwat, syubhat, kesyirikan orang-orang musyrikin. Dan juga kemudian untuk menyelamatkan diri dari gangguan, dari kezaliman orang-orang musyrikin. Jumlah sedikit, kondisi lemah. Permusuhan orang-orang musyrikin begitu kuat. Kekuatan orang-orang musyrikin begitu kuat. Dan mereka menguasai kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin harus hijrah. Hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Untuk menyelamatkan agama. Dan juga untuk menyelamatkan diri. Kalau kita keluar dari keterangan para ulama di Lajnah Daimah, makna hijrah inilah kemudian sampai zaman sekarang pun masih berlaku sebenarnya. Kalau kita misalnya ada di komunitas, di satu tempat yang begitu banyak keburukan, keluar. Keluarlah dari komunitas itu, keluarlah dari lingkungan itu, keluarlah dari grup WhatsApp itu. Hah, untuk contoh zaman sekarang. Kenapa? Selamatkan agama Anda. Untuk sekarang mungkin kasus untuk mendapatkan kezaliman mungkin rada jauh. Tapi untuk syubhat yang masuk ke kepala kita, kerancuan dalam memahami agama, mungkin akan masuk ke benak kita kalau kita tidak keluar dari grup itu, keluar dari komunitas itu, keluar dari kampung itu. Kenapa? Karena kebenaran. Anda di atas kebenaran sendiri. Dan Anda ada di kampung, di lingkungan, di komunitas, semuanya maksiat. Lambat laun Anda akan kalah. Anda harus keluar. Anda harus hijrah. Kembali kepada fatwa. Wahatta hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi amrillah ta'ala ila al-Madinah. Bahkan hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus hijrah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala ke kota Madinah dari Mekah. Beliau sangat cinta sekali negeri Mekah. Kenapa? Oh, tempat lahir beliau. Beliau yang menyebutkan dalam sabdanya, "Saya sangat mencintai Mekah. Kalau bukan karena penduduknya mengusirku, aku tidak akan keluar dari Mekah ini." Negeri yang Nabi Muhammad SAW sangat cintai. Kota yang sangat Nabi Muhammad SAW cintai. Tapi karena beliau bukan lagi cuma ditolak dakwahnya, beliau juga disakiti sallallahu alaihi wasallam, beliau akhirnya hijrah ke Madinah. Wa hatta hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi amrillah ta'ala ila al-Madinah ba'dama nalahu min shiddatil adha ma nalahu. Hingga Nabi Muhammad SAW harus hijrah juga ke Madinah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, setelah tentunya beliau mendapatkan apa yang beliau dapatkan dari gangguan, dari yakni macam-macam cobaan tentunya ada di Madinah. Sampai level beliau sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau pergi ke Taif itu, beliau ketika sujud dilempari kotoran binatang sangat banyak, begitu banyak, disebutkan juga sampai isi-isi perut binatang tersebut sampai susah untuk bangun dari sujudnya. Berarti kan begitu banyak ditumpukin di tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar sebentar dari fatwa. Artinya kalau misalnya ketika Anda berdakwah cuman dinyinyirin orang, santai. Apalagi cuman dari akun-akun yang enggak jelas. Nama akunnya Rambu Lalu Lintas. Oh, enggak jelas. Kenapa Anda harus bingung? Yang punya aja enggak berani menunjukkan batang hidungnya dengan menyebutkan nama aslinya. Nama akunnya Ulekan Sambel. Apa? Santai. Karena Anda baru nyinyirin doang. Yang begitu-begitu Anda blok, selesai urusan. Mungkin yang lebih berat sekarang Anda berhadapan dengan teman. teman yang kemudian bukan lagi menolak dakwah Anda, nasihat Anda, Anda difitnah macam-macam. Tapi yang namanya teman kan ketemunya paling di luar ya, santai. Paling ketemunya pas di kampus. Di kampus pun gak kecil-kecil amat kampusnya. Dia lewat sana, kita lewat sini. Bisa kita menghindar dari teman-teman yang buruk. Santai. Mungkin yang lebih berat, orang tua. Atau saudara kandung. Yang mungkin masih serumah. Nah, ini mungkin rada berat. Anda setiap hari menyampaikan nasihat, mereka, oh gitu doang. Bahkan mungkin ada yang dengan nada, ya ini melecehkan, alah, mungkin gitu ya. Karena Anda baru belajar, Anda sedang semangat belajar, dan ingin berdakwahkan, no problem. Karena Anda mungkin sudah mengilmuinya, Anda ingin mendakwahkan, gak ada masalah. Tapi tanggapan orang tua, tanggapan paman, bibi, kakak, adik, dingin. Ketika Anda cek, oh mereka sedang dalam kulkas, pantesan dingin ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, santai. Kenapa? Anda belum seperti Nabi Muhammad. Gak ada apa-apanya dakwah kita ini. Makanya kalau sering sebagian teman-teman mengeluhkan bagaimana tidak diterimanya nasihat dia oleh temannya, oleh saudaranya, mesti santai, saya bilang. Antum belum dilempar batu. Woi ilah, ha? Baru sadar. Baru dinyinyirin, baru diancam-ancam, santai. Nabi Muhammad SAW, beliau hijrah itu karena gangguannya sudah sangat luar biasa. Lagi beribadah, cok. Lagi beribadah. Anak beliau, di antara yang ikut kemudian membersihkan dan menyiram tubuh Nabi Muhammad SAW, bukan lagi meneteskan air mata. Nangis-nangis anaknya. Apa memang harus seperti ini, Abah, berdakwah itu? Penolakan dakwah itu. Kembali kepada fatwa. Hingga kemudian Nabi Muhammad SAW hijrah berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ke Madinah, dan tentunya hijrah beliau setelah beliau mendapatkan apa yang beliau dapatkan dari begitu banyaknya yakni gangguan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Kalau yang di Taif, nah itu Nabi Muhammad setelah kasus di Mekah begitu tuh beliau ke Taif dulu. Berbaik sangka bahwasanya orang-orang Taif akan menerima dakwah beliau. Tak taunya di Taif parah juga. Disebutkan beliau berdakwah di Taif 10 hari. Tapi begitu beliau datang, para pemuka orang-orang Quraisy disebutkan dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, orang-orang yang kaya mesti punya spot, mesti punya titik, mesti punya kalau bahasa kita sekarang villa di Taif itu. Karena tempatnya pegunungan, indah, dingin. Dan di sana tempat rekreasi. Dan di sanalah dulu ada yang namanya patung Al-Lata dan Al-Uzza. Dua patung paling besar di zaman itu. Yang menjadi tujuan untuk zaman kita sekarang destinasi wisata. Bayangkan, syirik jadi destinasi wisata ya. Paham-paham jawabian lah. Orang pada datang banyak ke sana untuk apa? Nyembah patung. Kalau ke Banjar insya Allah bukan nyembah, ya minimal berfoto ya, berfoto lawan Marik. Aduh. Pertama Warik. Warik Bamban. Habis itu ada Tugu Iwak. Nah, terus saja. Nanti di semua titik, di semua perempatan dan semua pertigaan ada patung binatang. Patung binatang. Lama-lama patung Tuan Guru. Iya dong. Anda gak mikirkan habis itu ya? Iya. Sangat mungkin jamaah. Ini pelan-pelan digiring sama syaitan. Binatang-binatang dulu yang menunjukkan bahwasanya ini khas Kalimantan. Wow, kerak Bekantan. Kerak Bekantan lagi. Kerak Bekantan. Yang hidungnya mancung. Siap. Habis itu ikan, iwak apa tuh yang di tengah-tengah tuh? Iwak apa? Hah? Yang ketujuh monjon? Hah? Kelabau? Oh. Lohan ya? Itu kelatau ya? Oh, iya. Iwak. Kena apakah pulang? Harusnya kalau diberikan kesempatan untuk memimpin, ya manfaatkan semaksimal mungkin. Hancurin. Udah maksimal. Subhanallah, di Banjarmasin rata-rata kaum muslimin isinya. Kenapa harus takut? Pianeta tadi mencalek ya, kada. Masuk itu putih, keluar minimal abu-abu. Nang banyak irang keluar. Ngapain? Anda enggak bisa berbuat apapun untuk kaum muslimin. Pelan-pelan nanti udah. Kayaknya bagus nih kalau di daerah sini, karena terkenal dengan seorang alimnya misalnya di daerah di Banjar gitu ya. Nah, kita bikin patung ustadz aja. Nah, udah jadi patung ustadz. Besorban, bejubah, besiwak. Subhanallah. Kala itu Lata dan Uzza ada di Taif. Datang Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Tuhan itu satu. Apa enggak beling satan para pebisnisnya? Karena mereka sudah bikin food court, oh mereka sudah bikin souvenir, oh bikin gantungan kunci, kaos, macam-macam. Gambar Lata Uzza. Iya, Lata Uzza. Bawahnya tulisan Slipknot. Wah, itu zaman kapan itu ya? Gambar patung. Ini kalau kita biarkan, aduh, penghasilan kita, mata pencaharian kita, habis ini. Ah, Muhammad ini ngawur aja. Salah-salah. Makanya dia hasut semua masyarakat untuk menolak dakwah Nabi Muhammad. Salah-salah. Kenapa? Fulus. Ujung-ujungnya, duit. Ya, persis lah kejadian zaman sekarang lah ya. Yang mendakwakan tauhid dibenci luar biasa. Kenapa? Karena setannya gak suka. Dari manusia dan juga jin. Setan. Lanjut jemaah. Raja'a ayyuhayyi Allahu lahu man yu'aziruhu. Nabi Muhammad SAW berharap ketika beliau hijrah, beliau mendapatkan yakni dari Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang siap menolong dakwah beliau, menerima dakwah beliau dan yu'aziruhu, menolong sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqubu ma'ahu binasr al-Islam, dan Nabi Muhammad berharap bahwasanya ada yang menolong beliau, membantu beliau untuk menolong agama Islam. Wa qad haqqaqa Allahu raja'ahu, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan yakni permohonannya. Diterima dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa'azza jundahu wa nasara 'abdahu wa qamat daulatal Islam wa intashara bihaulillahi fi arja'il ardi. وجعل سبحانه وتعالى كلمة الكفر هي السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم والله ولله العزة ولرسول وللمؤمنين. Nabi Muhammad ketika hijrah berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan orang-orang yang siap menolong beliau, berdakwah dengan beliau, dan beliau dapatkan di Madinah. Allah tolong hambanya Nabi Muhammad dan semua para sahabat, tegak negeri Islam kala itu. Tersebarlah kemudian Islam dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala di semua penjuru bumi, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang kafir menjadi hina dan Islam kemudian menjadi mulia. Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, dan kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk kaum muslimin. Ini keterangan pertama dari para ulama. Kemudian mereka melanjutkan, واستمر الأمر على ذلك زمنا طويلا ثم بدأ التفرق والوهن ودب بين المسلمين الضعف والفشل شيئا فشيئا حتى عاد الإسلام غريبا كما بدأ. Kejayaan Islam berlangsung lama. Ya jemaah, kejayaan Islam berlangsung lama. Kemudian mulailah ada perselisihan, adalah pertentangan, dan kemudian tersebar di kalangan kaum muslimin lemah. Kaum muslimin menjadi lemah. Sedikit demi sedikit, nah, lihat aja salat subuhnya, simple. Ingin melihat kaum muslimin lemah, lihat salat subuhnya, simple. Hatta 'adal Islamu ghariban kama bada, hingga kemudian Islam kembali menjadi asing. Orang-orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi asing. Sekarang kan sudah seperti itu, jemaah. Orang yang menegakkan agama Islam, orang yang berusaha taat kepada Allah dan Rasulnya, sekarang itu sudah asing. Aneh kalau kemudian melihat ada perempuan dengan yakni cadar misalnya, laki-laki salat lima waktu di masjid misalnya, azan berkumandang mereka segera ke masjid, itu sudah asing sekarang. Kata para ulama, kemudian Islam kembali asing. Lakin laisa liqillatihim fa innahum yawma idzin katsir. Asingnya Islam kala itu di zaman kita sekarang bukan karena jumlah mereka yang sedikit, perhatikan, bukan karena jumlah mereka yang sedikit. Fa innahum yawma idzin katsir, karena sungguh mereka di hari itu, hari ini sekarang, kaum muslimin banyak. Masih persentase tertinggi di Indonesia adalah muslim. Bukan karena mereka sedikit, mereka banyak. Wa innama dzalika li'adami tamassukihim bidinihim wa i'tisamihim bikitabi rabbihim wa tanakkubihim hadiy rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa man syaa Allah. Kembalinya kemudian Islam menjadi asing, itu bukan karena jumlah mereka sedikit. Yang memeluk agama Islam banyak. Mereka sangat banyak. Mereka asing itu karena disebutkan di sini, karena mereka tidak berpegang teguh dengan agama mereka. Mereka tidak merujuk kepada kitabullah Al-Qur'anul Karim, dan mereka menyimpang dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki tetap istiqamah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Persis seperti zaman kita sekarang. Bukan kita itu asing, bukan karena jumlah kita sedikit. Kaum muslimin banyak, tapi yang betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman yang benar, sedikit. Yang keluar dari Al-Quran bahkan tidak membutuhkan Al-Quran. Yang keluar dari sabda Nabi Muhammad bahkan berani berkreasi pada agama Nabi Muhammad, lebih banyak. Di malam Jumat yang lalu, belum menyampaikan, di Masjid Imam Syafi'i, bagaimana orang-orang yang menuhankan akal, menuhankan hawa nafsu, mereka juga punya tahapan supaya kemudian Al-Quran dan As-Sunnah ini tidak menjadi landasan. Mereka sebarkan tentang bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Kalau Al-Quran itu makhluk, apa bedanya kemudian dengan perkataan manusia? Pasti banyak salahnya. Berarti enggak usah dipakai. Al-Hadith, sama. Jika Al-Quran saja mereka begitukan, apalagi dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi caranya mereka juga punya tahapan. Disebarkan pemikiran bahwasanya penolakan untuk tambahan-tambahan dari Nabi Muhammad yang di Quran tidak ada, itu saja yang ditolak. Quran jangan ditolak dulu. Tapi sabda Nabi Muhammad yang bentuknya tambahan hukum tidak ada di Quran, ini jangan diimani. Karena enggak ada di Quran. Quran cukup. Jadi mau dari Qurannya atau dari sabdanya, tujuan dua-duanya akan mereka hancurkan. Kayak seperti misalnya, di Quran tidak ada tata cara sholat. Enggak perlu sholat. Karena detail itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam perkara muamalah, larangan menikahi seorang wanita, kemudian laki-laki ini berpoligami dengan bibi si wanita tersebut, di Quran tidak ada. Menggabungkan seorang wanita dengan bibinya, larangan itu di Quran tidak ada. Nah, yang gini-gini nih, enggak usah diimani nih, di Quran enggak ada. Atau kemudian larangan memakan makan daging keledai jinak, di Quran tidak ada. Awalnya seperti itu mereka bikin pondasinya. Pokoknya tambahan dari sabda Nabi Muhammad yang di Quran tidak ada, ini gak usah diimani. Naik level ke atas. Kalau jenis hadisnya hadis ahad, jangan diimani. Hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, 3, 4, 5, enggak sampai 10 per generasi dalam sebuah periwayatan hadis. Dan rata-rata hadis kan jenisnya ahad. Kan hadis itu cuma ada 2 kalau dibagi secara global. Ada yang mutawatir, ada yang ahad. Mutawatir ini 10 lebih per generasi. Yang mustahil kemudian mereka berkumpul untuk membuat satu kedustaan. Ini mutawatir. Sedikit jumlahnya. Rata-rata hadis itu adalah ahad. Jadi pertama mereka bikin fondasi tambahan dari Nabi Muhammad yang tidak dari Quran, tinggalkan. Naik level yang kemudian jenisnya ahad, yang meriwayatkan enggak sampai 10, tinggalkan. Ujungnya tinggalkan semua. Jamaah sekalian rahimakumullah, mereka ingin Islam itu hancur. Dan ini sudah merasuk kepada kaum muslimin. Makanya para ulama menyebutkan illa man syaallah, kecuali sebagian orang Allah kehendaki saja yang masih berpegang teguh, sisanya udah rancu. Untuk apa Allah berikan kepada kita akal? Makanya kita bisa bedal dengan akal sendiri. Subhanallah. Kalau Anda tidak pernah tahu bagaimana cara berdoa sebelumnya, apakah Anda tahu sekarang cara doa itu begitu dan Nabi Muhammad SAW? Enggak bisa. Enggak. Orang-orang yang sok-sokan kemudian menuhankan akalnya, kita bisa kok kemudian yakni beragama dengan baik tanpa firman Allah, tanpa sabda Nabi Muhammad. Anda ngomong begitu padahal maklumat sebelumnya Anda sudah tahu, Anda sudah baca. Kalau sebelumnya tidak ada, tidak mungkin Anda bisa tahu bagaimana semua detail ibadah ini begini kalau bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sok. Kalau bukan karena ada contoh dari Nabi Muhammad dan para sahabat yang menerangkan bagaimana cara Nabi Muhammad berdoa, saya cuma bahas doa doang ya, belum yang lainnya. Kalau bukan karena para sahabat yang menerangkan bagaimana Nabi Muhammad berdoa kala itu, enggak tahu kalau zaman sekarang gimana seorang berdoa. Mungkin ngikuti orang Yahudi, mungkin ngikuti orang Nasrani. Begini. Kenapa? Karena enggak ada contoh sebelumnya. Yang ada contoh dari Yahudi atau Nasrani, begini. Gini. Wah langsung, wah avatar jadinya. Masya Allah, ini orang-orang sombong ya. Kembali kepada fatwa. Jadi mereka asing, bukan karena jumlah mereka sedikit. Jumlah mereka banyak, tapi mereka sudah tidak berpegang teguh dengan agamanya. Tidak kembali kepada Al-Quran. Menyimpang dari ajaran atau petunjuk Nabi Muhammad SAW, kecuali sebagian orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki masih berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Insyaallah semua kita amin ya rabbal alamin sampai hari kiamat. Itu makna gharib. Itulah makna yakni asing. Bukan karena jumlah yang sedikit, jumlahnya banyak, tapi yang berpegang teguh dengan Islam yang benar sedikit. Fashagalahum bi anfusihim wa bil iqbali ala dunya fatanafasu fiha kama tanafasa man kana qablahum wa tanaharu fima bainahum ala imaratiha wa turafiha. Mereka disibukkan dengan diri-diri mereka sendiri, dengan dunia mereka. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sama persis seperti umat-umat terdahulu. Mereka saling bunuh, saling menjatuhkan satu sama lain untuk mendapatkan dunia itu. Rela saling bunuh untuk kemudian mendapatkan dunia. Persis seperti zaman ini. Jangankan zaman ini ya. Ulun ingat sekali dulu waktu masih aktif jualan komputer tahun 2005 sampai 2012. Ulun tahu istilah yang tersebar di kalangan para pebisnis tapi yang besar. Ketika kala itu di Banjarmasin orang main jatuh-jatuhin harga. Punya duit banyak sedikit, nyetok banyak barang lebih banyak, harganya dijatuhin. Yang lain ngikutin, dia tambah sudah jatuh, tambah bonus pula. Wah, kata para teman-teman waktu itu di Apkomindo, yang begini nih, yang di Banjarmasin terjadi kala itu, ini kalau di Jakarta atau di Surabaya, ini orang mati. Bayangan. Tahun 2010. Ya, artinya kala itu yakni enggak boleh kemudian main jatuh-jatuhin harga. Tapi subhanallah kalau ada yang berani dibunuh sama mereka. Masalah dunia. sampai sekarang pun mungkin sepertinya terjadi. Macam-macam Anda dalam berbisnis dimatihi orang. Kenapa? Itulah yang telah menyibukkan mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah. Fawajada a'ja'ul islamil madakhil 'alaihim wa tamakkanu min diyarihim wa riqabihim fasta'maruha wa adhallu ahlaha wa samuhum su'al 'adzab. Akhirnya musuh-musuh Islam tahu kelemahan kaum muslimin. Mereka juga kemudian telah sibuk dengan dunianya. Mereka rasuki dengan semua yakni keburukan, di antaranya cinta dunia. Akhirnya mereka menguasai kaum muslimin. Hadhihi hiya ghurbatul Islam allati 'ada ilaiha kama bada'a biha. Inilah yang dinamakan keterasingan agama Islam. Di mana kembali lagi orang-orang yang taat itu sangat sedikit. Orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu sangat sedikit. Bukan karena musliminnya sedikit. Musliminnya banyak. Tapi yang berpegang teguhnya sedikit. Itulah yakni maksud dari badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam bermula dengan keterasingan. Nanti akan kembali asing pula. Maka baru masuk hadis yang kita bahas sekarang. Fatuba lil ghuraba. Maka keberuntunganlah untuk orang-orang yang asing. Siapa mereka? Inilah keterangan siapa itu al-ghuraba. Makanya Anda dapatkan banyak yakni akun-akun menggunakan kata al-ghuraba, akhwat biasanya. Disadur dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Anda cek profilnya, oh namanya Ahmad. Oh, totonya laki-laki. Rata-rata aja sih para akhwat pakai nama kemudian al-ghuraba gitu ya. Orang-orang yang asing. Siapakah mereka orang-orang yang asing? Unasun salihuna fi unasin su'in kathir. Man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum. Yaitu orang-orang yang saleh di lingkungan orang banyak yang berperangai buruk. Jadi orang-orang saleh di tengah orang-orang yang buruk. Sedikit jumlahnya. Yang disebutkan di sini, yang mendurhakai mereka lebih banyak dibandingkan yang mentaati. Ya. Kan banyak yang menolak. Anda merasakan itu. Secara individu atau bahkan mungkin dakwah secara umum. Penolakan sana sini. Aneh juga sebenarnya. Terkadang tema kajiannya aja tema keluarga. Apa yang Anda takutkan dari tema keluarga? Bagaimana membina keluarga sakinah? Temanya itu. Jadi betul-betul sekarang itu yang mereka incar bukan lagi sekarang ustadznya. Murni pengajiannya ingin mereka bubarkan. Zaman ghuraba sudah ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, dulu kan kasusnya itu ustadznya yang ditolak kan gitu ya. Itu awalnya itu. Ustadznya yang ditolak. Padahal yang disampaikan lembut, bahkan mungkin karena penyampaiannya lembutlah marah ditakuti. Kenapa? Orang bisa terpengaruh. Coba Ustaz Syafiq Basalama. Ada beliau mencak-mencak marah-marah. Oh, enggak ada, lembut. Karena lembutlah orang-orang takut jadinya. Karena kelembutannya orang malah takut. Dan yang dibahas terkadang, bukan terkadang, rata-rata masalah keluarga. Ente takut apa? Nyinggung kelompok Anda juga enggak? Subhanallah. Tentunya setannya memang yang takut ya. Di Banjarmasin sepenuh-penuhnya kalau ngadain acara tabligh akbar, ya, tahulah kita, paling seribu. Itu udah paling banyak. Paling 1000, karena kelihatan di jumlah mobilnya, motornya, bisalah diperkirakan, paling 1000-an. Masa yang jutaan takut sama yang 1000? Masa yang jutaan kemudian ngurusin yang 1000? Kalau bukan karena kebenaran yang ada pada yang sedikit ini. Kalau bukan karena kebenaran yang disampaikan oleh yang sedikit ini, maka yang banyak pun takut. Ghuraba. Kembalinya Islam kemudian menjadi asing bukan karena jumlahnya sedikit, jumlahnya banyak. Yang istiqomahlah yang sedikit. Kembali kepada fatwa. Disebutkan di sini, wa qad ra'a jama'atun minal ulama anna fil hadithi bisharatun binasratil Islam, binusratil Islam ba'da ghurbatihi tsaniyah akhidhina dhalika minat tashbihi fi qalihi sallallahu alaihi wasallam wa sayaudu ghariban kama bada fakama kana ba'da al-ghurbati al-ula 'azza 'izzun lil muslimin wantisharun lil Islam, fakadzalika sayakunu lahu ba'dal ghurbati tsaniyati nasrun wantisharun. Sebagian para ulama menafsirkan bahwasanya dalam hadis ini ada kabar gembira, bahwasanya agama Islam akan kembali Allah Subhanahu wa taala tolong setelah keterasingan yang kedua. Para ulama ini berpendapat demikian mengambil permisalan dari sabda Nabi Muhammad SAW, wa sayaudu ghariban kama bada, dan nanti Islam akan kembali asing sebagaimana yakni dulu bermula asing. Setelah dulu bermula asing, kemudian Islam luas, Islam mulia, Islam tersebar. Nah, kata para ulama, setelah yang kedua ini pun nanti Islam akan begitu. Kita sekarang ada di zamannya. Merasa terasing kita bahkan di kalangan kaum muslimin itu sendiri. Di antara faedahnya, kata para ulama, bahwasanya ini pendapat mereka, setelah keasingan yang kedua pun akan ada kemuliaan untuk kaum muslimin. Islam kemudian juga akan tersebar kembali sama seperti dulu, setelah asing tersebar luas. Setelah asing, setelah sebelumnya lemah jadi kuat, sebelumnya hina jadi mulia. Yang kedua akan seperti itu juga. Makanya kita tahu di hadis-hadis Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan turunnya Nabi Isa, kemudian Imam Mahdi, bukankah kemudian kala itu Islam tersebar luas? Berbondong-bondong orang akan memeluk Islam di akhir zaman. Sudah seperti itu memang urutannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, wa hadha ar-ra'yu azhar wa yu'ayyidu ma thabata fi ahaditsil mahdi wa nuzuli Isa alaihi salam akhir az-zaman min tisharil islami wa izzatil muslimin wa quwwatihim wa dhahdil kufri wal kafara. Dan pendapat ini ya bisa dibenarkan karena secara zahir makna hadisnya seperti itu. Dulu asing, kemudian tidak. Sekarang asing, nanti akan tidak kembali. Dulu lemah, kemudian jadi kuat. Sekarang lemah, nanti akan jadi kuat. Dulu hina, kemudian jadi mulia. Sekarang mungkin seperti itu juga, nanti akan menjadi mulia kembali. Wallahu a'lam bissawab. Kembali kepada yakni buku. Ciri-ciri golongan yang selamat. Golongan yang selamat jumlahnya sangat sedikit di tengah banyaknya umat manusia. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, tuba lil ghuraba, beruntunglah atau keuntunganlah bagi orang-orang yang asing. Siapa mereka? Orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik di tengah orang-orang yang buruk. Man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum, yang mendurhakai mereka, menolak mereka itu lebih banyak dibandingkan yang mentaati mereka. Dan juga dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa qalilum min ibadiyasyakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Perhatikan penafsirannya sedikit daripada ulama, tentunya semakna dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, wa qalilum min ibadiyasyakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur, aktsaruhum lam yashkuru billah, kebanyakan mereka tidak bersyukur kepada Allah. Yang bersyukur sedikit, bukan berarti enggak ada. Dari banyaknya umat manusia, lebih banyak yang tidak bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang bersyukur ada dan sedikit. Persis seperti sabda Nabi Muhammad. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, di zaman ini sedikit dibandingkan baiknya manusia. Ini ciri-ciri golongan yang selamat. Dan lu pernah menyebutkan di majlis ini juga bahwasanya al-haqqu laisa bil kathrah, bahwasanya kebenaran tidak diukur dari jumlah. Kalau kebenaran diukur dari jumlah, bagaimana Anda bisa mengatakan ada seorang nabi tidak punya pengikut? Apakah Anda berani katakan nabinya salah? Semua nabi maksum. Mereka menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada nabi enggak punya pengikut. Kalau Anda berdalil bahwasanya banyak pasti benar, ada nabi enggak punya pengikut, gimana dong? Karena kebenaran memang tidak diukur dari jumlah. Bahkan makna al-jamaah, makna al-jamaah yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu bahwasanya al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahda. Yang namanya al-jama'ah yang disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengancam bahwasanya umat beliau akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 di antaranya di neraka, diancam neraka ya, bukan memastikan ya, diancam. Kecuali satu. Mereka bertanya, "Wahai Rasul, siapa itu al-jama'ah?" Di hadis yang lain Nabi Muhammad menyebutkan, "Ma ana alaihi wa ashabi." Tafsiran jama'ah adalah orang-orang yang berada di atas jalanku dan para sahabatku. Makanya Abdul bin Mas'ud menafsirkan yang namanya al-jama'ah ma wafaqal haq, semua yang mencocoki kebenaran walaupun anda sendirian. Jadi jumlah bukan standar kebenaran. Anda di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan paham yang benar, sedikit anda maka anda di atas kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara yani tiga yang akan kita bahas dari ciri-ciri golongan yang selamat. Wallahu a'lam bishawab. Poin 2 dan 3 kita akan sebutkan di pertemuan yang lain. Golongan yang selamat banyak dimusuhi oleh manusia. Mantap. Persis. Difitnah, dilecehkan dengan gelar dan sebutan yang buruk. Ingat ya, Syekh ini ngarang tahun ada enggak di mukadimah dari beliau ada enggak? Itu kan cetakan untuk terjemahan. Iya, cetakan untuk terjemahan. Ulunnya ketika di pesantren, ini buku ini sudah ada. Awal 90-an ulun di pesantren, buku ini sudah ada karena dipelajari di pesantren. Tahun 90-an ulun di pesantren. Makna lainnya saya tua ya. Katakanlah di awal 90-an beliau karang ini misalnya. Sekarang beliau ngomong begini, ya bukan berarti wali ya. Golongan yang selamat banyak dimusuhi oleh manusia, difitnah, dilecehkan dengan gelar dan sebutan yang buruk. Rujukannya para nabi, rujukannya para rasul. Selalu seperti itu kondisi mereka, kita akan bahas di pekan yang lain ya. Wallahu a'lam bishawab. Ulun sudahi dulu untuk kajian pada kesempatan sore hari ini berkaitan dengan ciri-ciri golongan yang selamat. Jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit. Maka berbahagialah untuk siapapun di anda-anda yang menjadi bagian dari yang sedikit itu dan anda bagian dari al-ghuraba. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Unik juga ya, pertanyaan dari kertas tapi dari amplop ya. Saya kira anda mau ngasih saya amplop ya. Oke. Ustaz, yang ana pahami dari salafus saleh dalam memberikan nasihat meluruskan kesalahan seorang, caranya adalah dengan berduaan saja, tidak di hadapan manusia banyak, ya. Namun yang ana lihat saat ini justru ana mendapati ustaz-ustaz kita malah menasihati kesalahan salah seorang ustaz yang mengatakan Aisyah gaul, berat badannya 55 kg dan lain-lain dengan menulis di medsos dengan pedas, bukankah kesalahan ustaz yang diluruskan itu tidak terlalu fatal. Bukankah kesalahan ustaz yang diluruskan itu tidak terlalu fatal? Mengapa tetap ditampilkan di muka umum? Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara cara menyelamatkan saudara kita dari kezalimannya. Ambil tangannya, berhentikan dia dari kezalimannya. Di antara makna yang lain dalam sabda yang lain juga adalah memang berbicara empat mata. Dan anda tidak tahu, sangat mungkin ada ustadz yang sudah mendm ustadz tersebut. Anda kan nggak tahu. Ada banyak ustadz yang komen cuma berapa. Yang hadir di Batu Malang kemana saja ada 500. Yang komen di medsos berapa saya katakan. Kita tidak tahu. Bahkan saya tahu jamaah, sebagian ustaz, bukan lagi kesalahan individu, kesalahan pemerintah. Mereka datang ke kantor pemerintah. Mereka datang ke kantor DPR sana. Mereka datangi kemudian komisinya. Para ustaz, orang gak ada yang tahu. Tapi saya tahu. Karena mereka cerita. Kemarin habis dari komisi sekian. Napa? Ingin menyampaikan nasihat. Bukan lagi individu, pemerintah mereka nasihati. Dan Anda gak tahu. Jadi berbaik sangkalah kepada banyak para ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Di antara yang mungkin paling bijak tulisannya Ustaz Badrul Salam untuk kasus ini. Beliau sebutkan ya, setiap manusia tergelincir. Setiap manusia tergelincir. Saya tergelincir, semua tergelincir. Kadang-kadang memilih kata diksi yang kurang tepat. Ya. Dan alhamdulillah untuk ulun pribadi langsung teman-teman yang tegur, langsung. Antum, saya enggak tahu orangnya. Ada yang nelpon, ada yang WhatsApp, ada yang DM, Ustaz. Saya sangat bersyukur dengan orang-orang seperti ini. Kenapa? Untuk menjaga diri. Dan kenapa saya sering-sering ngajak kru dakwah sunnah, bahkan ketika safar pun, tolong saya ingin diliput. Karena ketika live, kita sangat hati-hati ngomong. Karena live, kalau cuma diedit mah, ngomong semaunya bisa kan? Nanti diedit. Sekarang kita live. Itu pertama. Kita berbaik sangka kepada banyak ustaz, bisa jadi mereka sudah ada yang kemudian. Karena saya tahu, bahkan kesalahan ustaz-ustaz yang lain sebelumnya pun, mereka langsung japri. Mereka langsung japri ustaznya. Anda enggak tahu itu kan? Anda enggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kemudian Anda dapatkan permohonan maafnya kan? Karena terkadang bisa jadi karena kepopulerannya, buru-buru dia cek medsos. Tapi kemudian ada yang menasihati lewat belakang. Wallahu a'lam bishawab. Kedua, berkaitan dengan yang diluruskan itu tidak terlalu fatal, ini salah. Ini salah. Fatal kesalahannya. Kesalahannya fatal. Saya sebutkan. Ada yang nonton video saya? Enggak ada yang nonton ya. Khutbah kemarin saya terangkan semua. Umum untuk kaum muslimin agar berhati-hati berbicara kalau sudah membicarakan sahabat dan ahlul bait. Ahlus sunnah itu hatinya selamat dari membenci, lisannya selamat dari mencela para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu ajma'in. Karena Allah telah puji mereka dan ridhoi mereka. Allah sebutkan mereka generasi terbaik. Bahkan Nabi Muhammad melarang kita untuk mencela mereka. Bahkan jika kita nih bisa berinfak dalam bentuk emas sebesar gunung Uhud, tingginya kurang lebih 300 meter, total luas pegunungan Uhud itu 8 kilo. Sebesar gunung Uhud Anda menginfakkan emas, Anda tidak bisa kalahkan infaknya seorang sahabat satu genggam ataupun cuma separuhnya. Karena mereka sangat mulia. Bahkan di antara fatwa para ulama bahwasanya kita menyelami kesalahan mereka pun gak boleh. Mereka manusia pasti punya salah jamaah. Mereka manusia pasti punya salah para sahabat. Tapi untuk apa kemudian kita menyelami kesalahan mereka? Mencari-cari kesalahan mereka? Lawang Allah sudah ridhoi mereka dan janjikan mereka surga. Enggak perlu. Bahkan, kalau pengen ikuti pengajian ulun yang hari Jumat subuh. Kaifa amalahum. Bagaimana Nabi Muhammad berinteraksi dengan mereka. Kala itu bahasan bagaimana Nabi Muhammad SAW mendidik istri-istrinya untuk menjadi panutan. Masuk kala itu bahasan bagaimana kala itu Nabi Muhammad menenangkan amarah. Memahami kecemburuan, menenangkan amarah. Kala itu ada makanan dari istri Nabi Muhammad yang lain datang ke rumah Nabi Muhammad SAW ketika jadwalnya lagi sama Aisyah. Datang makanan dari istri yang lain. Kemudian piring atau nampan yang dibawa itu, yakni disebutkan Aisyah memukulnya, disebutkan Aisyah, yakni menarik si pembantunya itu supaya nampannya jatuh. Pian tahu si perawi dalam meriwayatkan hadis tersebut tidak menyebutkan nama bahwasanya ada makanan dari istri Nabi Muhammad yang lain sampai ke istri Nabi Muhammad yang satunya. Mereka tidak sebutkan nama, padahal kita tahu itu kejadiannya sama Aisyah dan makanan yang dikirim dari istri beliau yang lain. Tahu kita siapa yang ngirim, tahu kita siapa yang dikirim. Tapi subhanallah, kehati-hatian para perawi enggak mau ini bagian yang menyebutkan aib. Sampai dalam tulisannya mereka tidak tuliskan nama. Pian tahu. Padahal kita tahu itu kejadiannya adalah pada Aisyah dan manusia. Orang kalau sudah tertutupi amarah, lupa segalanya sekalipun itu Nabi Muhammad SAW. Dan kala itu Nabi Muhammad menghadapinya dengan tenang. Beliau katakan kepada Anas, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Wajar. Sampai kemudian pecah kan nampannya, Nabi Muhammad ganti dengan nampan yang baru, suruh bawa pulang dengan yang sama supaya istri yang sana yang ngasih makanan enggak tahu kejadian yang di sini. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menjaga itu sallallahu alaihi wasallam. Supaya istrinya enggak tahu apa yang terjadi di sini, bahwasanya itu pecah sebenarnya. Nabi Muhammad ganti sallallahu alaihi wasallam. Yang ini membahas adalah bahwasanya kehati-hatian para perawi kala itu, dia tidak sebutkan nama bahwasanya istri yang pertama itu Nabi, tahu kita orangnya, tentunya saya lupa sekarang. Yang kedua itu Aisyah orangnya. Saking berhati-hatinya mereka dalam menyampaikan tentang kejadian tentang sahabat Nabi Muhammad, di antaranya Ahlul Bait istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatal, ini bukan perkara yang ringan. Karena Ahlus Sunnah mereka sangat memuliakan para sahabat. Apalagi mereka Ahlul Bait. Kata Nabi Muhammad SAW, "Udzakirukumullah bi ahli baiti." Aku ingatkan kalian semuanya atas nama Allah. Hormati, muliakan, cintai Ahlul Baitku. Siapa itu Ahlul Bait? Semua orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW yang saleh di antara mereka. Kalau Abu Jahal, kerabat Nabi Muhammad, tapi tidak saleh, bukan Ahlul Bait. Dan Ahlul Bait ini mereka punya hak dari kita untuk dimuliakan, dicintai, dihormati. Artinya siapapun di antara kami ceritakan, karena mereka pasti punya salah, mereka manusia. Pilihlah kata-kata yang tepat. Dan itu menunjukkan mereka manusia. Tapi pilih kata-kata yang tepat untuk menceritakan bagaimana yakni hal yang terjadi pada mereka. Dan bacalah banyak riwayat. Aisyah radhiyallahu anha akhirnya kan gendut. Tuh, saya jadi enggak enak nih ngomongnya. Ya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan saya tidak salah. Nabi Muhammad ajak beliau untuk lomba lari dan Nabi Muhammad menang. Kata Nabi Muhammad, "Hadhihi bitilka." Kemenangan saya sekarang balasan waktu saya dulu kalah. Kenapa? Kala itu Aisyah masih kurus. Dan kemudian beliau bertambah berat badannya. Jangan bikin sesuatu yang kontroversi yang kemudian bahkan akan yakni menanamkan syubhat di kalangan kaum muslimin dan Anda dibuli banyak orang. Salah tentu jangan membuli ya. Tapi bermula karena Anda. Ingat, ini fatal, bukan perkataan yang ringan. Saya baru bahas Aisyah. Kata Nabi Muhammad SAW, "Fadlu Aisyah ala sa'iri nisa ka fadli tharid ala sa'iri ta'am." Keutamaan Aisyah dibandingkan semua wanita, kata para ulama, kecuali Khadijah, enggak bisa dikalahin. Bagaikan farid, bubur, bubur roti campur daging, favorit Nabi Muhammad SAW. Itu yang beliau suka, itu bagi beliau yang paling dahsyat, makanan paling enak itu. Dibandingkan semua makanan. Artinya sangat mulia perempuan ini. Cukuplah kemuliaan dia ketika dia menjadi istri Nabi Muhammad, itu cukup, dalil yang cukup. At-tayyibatu lit-tayyibin wa at-tayyibuna lit-tayyibat. Allah berfirman, perempuan-perempuan yang baik hanya untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik hanya untuk perempuan yang baik. Ketika dia jadi istri Nabi Muhammad, itu cukup menunjukkan ini perempuan terbaik di muka bumi untuk mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya istri yang datang dengan wahyu itu Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Nabi Muhammad sedang dalam selimutnya bersama istrinya. Wahyu tetap datang sedangkan Nabi Muhammad bersama Aisyah dalam selimut bercengkrama. Wahyu tetap datang. Ini tidak terjadi di istri yang lain. Jadi fatal. Kata-kata yang mungkin Anda niatkan untuk canda, yang Anda niatkan untuk meraup masa, mungkin mudah diterima mereka, bisa Anda pilih kata dan mereka nerima kok. Ajarkan kaum muslimin kata-kata yang syar'i. Ajarkan kaum muslimin kata-kata yang betul-betul itulah yang kita belajar dalam Al-Quran dan Sunnah. Sama seperti kata-kata kafir. Dalam Quran, dalam hadis, apa susahnya? Tapi kan itu menyakiti, sebutkan non-muslim. Kafir, itu bahasa Al-Quran. Anda bilang kami domba tersesat, kami nyantai. Anda bilang kami domba tersesat, kami nyantai. Padahal kami bukan domba. Kami jualan domba. Harusnya ketika Al-Quran dan hadis kemudian menyebutkan kafir, Anda gak usah kesinggung. Pokoknya gak beriman sama Allah dan Rasul, kafir, selesai. Itu bahasa Al-Quran. Ajarkan kaum muslimin istilah syar'i. Jangan kemudian syariat yang tunduk dengan bahasa sekarang, biar cocok. Tapi kan itu disampaikan ke anak muda. Antum juga sekarang anak muda. Tapi syar'i yang kita ajarkan. Ingat? Bukankah kesalahan ustadz yang diluruskan itu tidak fatal? Fatal kesalahannya. Karena para ulama menyebutkan, orang yang berani mencela seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, adallu minal himar, lebih sesat daripada keledai. Kenapa disebutkan keledai? Keledai itu harus selalu dituntun, harus selalu diarahkan. Tiap hari Anda bawa keledai dari titik A ke titik B, itu pulang harus dituntun, pergi lagi harus tuntun. Keledai begitu. Binatang yang lain, kalau setiap hari, yakni apalagi kucing atau anjing, dan tujuannya sama, A ke B, B ke A, sehari Anda ajari, besok Anda suruh, dia bisa balik sendiri. Itu binatang yang lain. Tapi tidak untuk keledai. Dia mudah tersesat. Harus diarahkan. Orang yang berani mencela para sahabat Nabi Muhammad lebih sesat daripada keledai ini. Dan ini bahasa syariat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita pertama berbaik sangka, para ustaz pasti sudah menasihati. Empat mata di balik layar. Sebagian berbicara pasti secara umum. Sebagian kalau kemudian mentek langsung orangnya, terbawa emosi, sangat wajar jamaah. Anda harus marah ketika Ummul Mukminin dihina. Orang tua Anda saja, ibu Anda dituduh macam-macam, Anda angkat parang kan? Istri-istri Nabi Muhammad wa azwajuhu ummahatuhum. Dan semua istri-istri Nabi Muhammad adalah ibu-ibu untuk semua kaum muslimin. Jadi Anda harus bangkit memang. Cuman mungkin dengan cara yang lebih elegan. Tapi ingat, semua kita pasti punya salah, semua kita pasti punya ya ketergelinciran. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya dia sudah minta maaf, selesai urusan. Dia sudah minta maaf, kan bukan begitu? Dia sudah minta maaf. Saya baru bahas Aisyah, belum bahas kemudian yang lain. Tapi dia kan sudah minta maaf. Ya selesai sudah. Itulah kaum muslimin, semua kita pemaaf. Tapi ingat, di antara yakni cara amar ma'ruf nahi mungkar ya seperti ini. Ketika ada tergelinciran, langsunglah kemudian diluruskan. Ada yang bentuknya memang bantahan, ada yang bentuknya kebunian karangan. Dalam bahasa sekarang mungkin tulisan. Secara umum tapi orang paham. Oh ini maksudnya. Kan akhirnya keluar tulisan, luar biasa keluar tulisan tentang bagaimana memuliakan Aisyah secara khusus dan begitu panjang dari para ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Terkadang agama ini akan tertolong dengan lisan orang yang tidak baik. Dalam hal ini mungkin ketergelinciran seorang tatonya membuat yakni banyak orang ingin tahu siapa Aisyah, kemuliaan Aisyah radhiyallahu anha. Afwan Ustaz, apakah kita perlu ikut berkunut dengan imam walaupun kita sebetulnya tidak kunut? Terlalu umum. Saya yakin ini ingin dikerucutkan kunut subuh, oke? Mesti pertanyaannya ingin kunut subuh. Saya pribadi tidak kunut subuh. Tapi kalau saya menjadi makmum dari imam yang kunut subuh, saya ikut, bahkan saya ngangkat tangan. Apakah keharusan? Enggak. Anda enggak ingin ikut, diam aja. Cuman jangan sujud, tunggu dia. Tunggu dia selesai kunut, dia sujud, karena kita makmum. Dijadikan imam, kata Nabi Muhammad, ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Dijadikan adanya imam itu untuk diikuti. Kalau dia kunut sujud sunnah, jangan gitu. Dia sujud baru Anda ikut. Tapi Anda mungkin diam. Anda mungkin diam. Wallahu a'lam bishawab. Perkara khilaf. Anda harus yakni berlapang dada. Tapi tentunya saya yakin sebenarnya sudah tidak terlalu diperdebatkan kunut subuh ini. Karena orangnya sudah enggak sholat subuh ya. Wallahu a'lam bishawab jamaah, ini yang bisa saya sampaikan mudah bermanfaat. Salamnya khilaf. Ulumul maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu amin ya rabbal alamin. Ini ciri yang pertama dari tiga ciri yang kita akan bahas berkaitan dengan ciri-ciri golongan yang selamat. Jumlahnya sedikit. Di antaranya banyaknya manusia. Dan kebenaran tidak diukur dari jumlah. Wallahu a'lam bishawab. Selama Anda mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan paham yang benar, Anda jamaatul muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.